السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله، فرح بي فرح سادرة حاضرين الحاضرات اللي مليئة على الله سبحانه وتعالى. Barusan kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh para habaib kita, para ulama kita, dan tamu kita yang datang dari tadi, yang mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita sekalian, membawa manfaat untuk kita sekalian. Dan harapan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pandangannya, perhatiannya kepada saya khusus dan kepada kita semuanya di dalam memikul amanat yang berat ini, yang mudah-mudahan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengamban dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya ya Rabbal Alamin, dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan yang minggu lalu kita membahas tentang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan mendengar dari Habib Dinda insyaallah pembahasan tentang lawannya dari surga yaitu neraka. Namun sebelum Habib Dinda membahas tentang neraka, tafaulan kita ingin berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan di hati sekalian hamba-Nya kasih sayang. Bagaimana seorang ibu menyayangi anaknya. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mampu mengungkapkan betapa besar kasih sayang seorang ibu kepada anak. Kita melihat bagaimana binatang mereka melindungi anak-anak mereka, tiada lain karena kasih sayang yang Allah tanamkan di hati mereka. Dan banyak contoh ini semua kalau kita lihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kasih sayang yang ada di muka bumi semuanya dari sejak awal hingga akhir. Kalau semuanya dikumpulkan hanyalah setetes dari samudra kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat untuk alam semesta. Dan tidak salah ketika Allah memberikan gelar yang teragung untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rauf. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum wa 'afisun 'alaikum bil mu'minina Rauf." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita sekalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi beliau segala kesulitan yang menimpa umatnya. Sehingga ketika diturunkan ini ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Tidak ada seorang pun dari umatku yang kakinya tertusuk duri melainkan aku merasakan kepedihannya." Sallallahu alaihi wa sallam. Inilah kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua kasih sayang yang ada di muka bumi, kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hanyalah satu bagian dari 10 bagian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana satu bagian tersebut inilah kasih sayang yang ada di muka bumi termaksud yang dijadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang sembilan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian hamba-Nya di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kasih sayang di hari kiamat nanti, sehingga kita bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan. Ini harapan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan saat ini. Insyaallah kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.